Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Ta'zim Al-Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan mukaddimah dari kitab ini, di mana beliau mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya pengagungan terhadap ilmu. Karena tanpa pengagungan seseorang terhadap ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi penting seseorang ketika dia ingin mengambil ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia mulai dengan pengagungan ilmu. Tanpa adanya pengagungan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa sebagian orang menganggap bahwa pengagungan terhadap ilmu ini adalah sikap yang berlebih-lebihan, sikap gulu. Padahal apabila kita mencermati, ya, pengagungan terhadap ilmu inilah yang dituntut, ya, dalam syariat kita. Inilah yang didorong oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahkan menjadi sifat atau karakter dari Salafun As-Salih Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka jangan kita kemudian, kata beliau, mengikuti seruan orang-orang yang pemalas, seruan orang-orang yang kurang kesungguh-sungguhannya dalam mengagungkan ilmu. Yang hendaknya kita jadikan patokan, yang hendaknya kita tiru adalah generasi awal Islam, para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ini beberapa pesan yang beliau berikan dalam mukaddimah. Sekarang kita akan masuk ke dalam, ya, simpul yang pertama, ya, dalam perkara yang pengagungan terhadap ilmu. Kata beliau, al-ma'kidul awal tathiru wi'a'il ilm. Simpul yang pertama dari pengagungan ilmu adalah membersihkan wadah ilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang akan kita petik. Ya, orang kalau ingin memetik sesuatu, dia akan sediakan wadah. Dia akan sediakan tempat yang bisa untuk menjaga hasil petikannya tersebut. Tidaklah seseorang itu, kalau dia dikatakan sebagai orang yang cerdas, melainkan dia akan persiapkan tempat yang baik. Bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang jorok, ya, tapi tempat yang bersih, tempat yang steril. Untuk kemudian dia ambil petikannya tersebut sehingga tidak terkotori. Maka demikianlah kira-kiranya, apa, demikianlah orang-orang yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu, hendaknya dia bersihkan wadah atau tempat dia menaruh ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan tempat itu adalah hati. Banyak orang yang dia tidak mendapatkan keberhasilan menuntut ilmu karena hatinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, karena kalau orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah perbuatan dosa, nukikat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan dititikkan di hatinya itu sebuah noda hitam. Semakin banyak dia melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu akan semakin bertambah. Hatinya akan semakin kotor. Sehingga tidak ada tempat yang layak bagi ilmu untuk menempati hatinya tersebut. Oleh karena itu, tepat sekali di sini beliau menyampaikan bahwa usaha pertama apabila seseorang ingin dia mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia bersihkan, ya, wadah dari ilmu tersebut. Kalau wahwal qalb, dan wadah yang dimaksud di sini adalah hati. Ya. Fa inna likulli matlubin wi'a. Kata beliau, karena sesungguhnya setiap yang kita cari, setiap yang kita petik, ini pasti dia membutuhkan wadah, membutuhkan tempat penyimpanan. Wa inna wi'a al-ilmi al-qalb. Dan wadah atau tempat penyimpanan ilmu itu adalah hati kita. Ya, adalah hati kita. Ya. Wa wasakhu wi'a yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fi. Maka apabila suatu tempat atau suatu wadah itu kotor, dia akan membuat keruh dan mengubah apa yang disimpan dalam wadah tersebut. Ya. Untuk bayangkan misalnya kita memetik buah. Ya, memetik buah, kemudian kita taruh di tempat, tempatnya kotor. Ya, penuh dengan lumpur misalnya. Maka buah yang kita petik tadi dari pohonnya yang mungkin bersih, bahkan siap untuk dimakan, menjadi kotor, tidak bisa lagi dikonsumsi. Ya, maka kotornya suatu wadah ini akan mengotori dan mengubah ya apa yang ditaruh di dalamnya. Qala wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Maka ilmu itu akan masuk pada diri seseorang sesuai dengan kadar kebersihan hatinya. Ya, ilmu itu akan masuk kepada seseorang sesuai dengan kadar kebersihan hatinya. Ya. Wa idzadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin mudah dia untuk menerima ilmu. Ya. Semakin bersih seseorang, hati seseorang dari berbagai macam kotoran-kotoran, maka akan semakin mudah baginya untuk menerima ilmu. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau. Beliau adukan kepada guru beliau, Al-Imam Waqi'. Ya. Maka Imam Waqi' memerintahkan Al-Imam Syafi'i untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Membersihkan hatinya dari berbagai macam kemaksiatan. Kata Al-Imam Syafi'i dalam sebuah bait syair yang masyhur dari beliau, Syakawtu ila Waqi' su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullah lam ya'ti lil asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihatkan aku, mengarahkan diriku untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Orang yang hatinya dipenuhi dengan dosa. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kemungkaran-kemungkaran. Ya, maka ilmu itu tidak akan melekat pada dirinya. Oleh karena itulah kata Syekh Shalih Al-Utsaimi di sini. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Nah, ini sebagai bahan renungan bagi kita semua. Kalau kita sulit memahami ilmu, ya, sulit untuk menghafalkan dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka mungkin wadah ilmu kita yang harus kita bersihkan. Qalbu kita yang harus kita bersihkan. Karena apabila qalbu kita itu bersih, niscaya ilmu itu akan tersimpan dengan baik. Lalu di sini beliau membawakan permisalan yang sangat baik. Qala wa mathalul ilmi fil qalbi ka nuril misbah. Perumpamaan ilmu yang ada pada diri seseorang ini seperti cahaya lentera. Ya, cahaya yang ada di lentera. Ya. In safa zujajuhu sya'at anwaruhu. Apabila lentera tersebut kacanya bersih, ya, apabila lentera tersebut kacanya bersih, maka cahayanya akan menyebar. Ya, maka cahayanya akan menyebar. Ya. Kemudian wa in latakhathu al-awsahu kasafat anwaruh. Namun sebaliknya, apabila kaca tersebut tertutupi dengan kotoran, maka cahayanya pun akan tertutup. ya cahaya pun akan tenggelam. Coba kalau antum perhatikan lampu orang zaman dulu ya, dia ada minyak, kemudian di apa namanya, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah lampu tersebut ada apa, ada sesuatu yang dibakar ya, ada sesuatu yang dibakar untuk kemudian inilah yang menimbulkan cahaya, kemudian ditutup dengan kaca. Nah kalau kacanya ini bersih, maka dia bisa menerangi ruangan yang kegelapan. Tapi kalau kacanya buram karena terlalu banyak kotoran yang menumpuk di kaca tersebut, maka apakah dia bisa bersinar dengan optimal? Jawabannya tentu tidak. Ya, inilah ibarat hati kita. Kalau hati kita bersih, maka cahaya tadi akan bisa menerangi diri kita. Cahaya ilmu itu akan bisa menerangi diri kita. Namun apabila hati kita kotor, maka cahaya tersebut ya tidak akan bisa menyinari hati kita. Tidak akan bisa menyinari hati kita. Kemudian kata beliau, faman arada hiyazatal ilmi fayuzayyinu batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa yang ingin menyimpan, mengambil simpanan ilmu, maka hendaknya dia memperindah keadaan batinnya, memperindah jiwanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan hendaknya dia membersihkan, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran hati tersebut. Ya, dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati tersebut. Qala fal ilmu jauharun latif la yasluh illa liqalbin nadhif. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, maka ilmu ini seperti mutiara yang demikian halus, mutiara yang demikian berharga. La yasluh illa liqalbin nadhif, maka dia tidaklah layak untuk ditempatkan melainkan pada hati yang bersih. Ya, kalau orang punya mutiara, enggak mungkin kemudian mutiara itu diletakkan di tempat yang kotor, diletakkan di tempat sampah. Mungkin enggak ada orang punya mutiara lalu dia buang mutiaranya di tempat sampah. Orang pasti akan mengatakan, ya, ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas, harusnya ditaruh di tempat yang bersih, yang bisa menunjukkan keindahan mutiara tersebut. Ya, maka inilah ibarat ya perumpamaan ilmu. Ilmu itu bagaikan mutiara, tidak layak untuk ditempatkan melainkan di tempat yang bersih. Ya, sehingga hati yang menjadi tempat, hati yang menjadi wadah ilmu itu haruslah hati yang bersih. Qala wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, dan kesucian hati yaitu kembali kepada dua pondasi yang agung. Jadi apa yang dimaksud dengan toharatul qalb, ya, kebersihan hati? Maka perkara inti yang harus dibersihkan ya dari hati kita itu ada dua. Qala ahaduhuma toharatuhu min najasati syubuhat. Yang pertama adalah hendaknya hati itu disucikan dari kotoran-kotoran syubuhat. Ya, berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, berupa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, maka hendaknya hati itu dibersihkan dari segala bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Qala wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya hati itu dibersihkan dari kotoran-kotoran syahwat, ya, panggilan-panggilan hawa nafsu yang menyebabkan seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kotoran yang harus disingkirkan dari kalbu seorang insan apabila dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, apabila dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia bersihkan hatinya dari dua jenis kotoran ini. Yang pertama, ya, kotoran-kotoran syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kesesatan-kesesatan. Demikian juga yang kedua, dia singkirkan dari hatinya kotoran-kotoran yang berupa syahwat. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, walima taharatu walima li taharatil qalbi min sya'nin azim umira biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir. Ya. Dan oleh karena kesucian hati ini merupakan perkara yang sangat agung, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperintahkan ya mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di awal pengutusan beliau. Ketika mulai turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, maka di antara perintah-perintah yang pertama yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan hati beliau. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau menjadi nabi ya, dengan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Ketika beliau alaihi salatu wassalam ya melakukan tahannus ya, berdiam diri untuk beribadah di dalam gua Hira, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian terjadi fatratul wahyi. Terjadi keterputusan wahyu. Ya. Ayat-ayat itu tidak lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beberapa waktu. Nah, kemudian turun ayat yang kedua ya, atau rangkaian ayat yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan sejumlah perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur." Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah engkau dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. War rujza fahjur, dan kekejian ya, perkara-perkara yang kotor hendaknya engkau jauhi." Syahid dari rangkaian ayat ini, di antara perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Inilah yang dimaksud oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Kata beliau, "Walima li taharatil qalbi min sya'nin 'adzim umira bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir." Karena kesucian hati ini merupakan perkara yang sangat agung, maka ini termasuk perkara yang pertama diperintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fi qaulihi ta'ala fi suratil Mudatsir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudatsir, "Wa thiyabaka fatahhir," kata Allah. "Dan pakaianmu maka bersihkanlah." Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ya. Qala fi qawli man yufassiru athiyab bil batin wa huwa qawlun hasan lahu ma'khadun sahih. Maka pada ucapan para ulama tafsir yang mana mereka menafsirkan pakaian di sini sebagai keadaan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wa thiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya adalah batinmu bersihkanlah. Ya. Maka para ulama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka para ulama yang menafsirkan ya pakaian di sini dengan keadaan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ucapan yang baik, lahu ma'khadun sahih. Dia memiliki sisi pendalilan yang benar. Ya. Jadi kalau ada ulama yang menafsirkan wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, maksudnya bersihkanlah batinmu, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini memiliki sisi pendalilan yang benar. Memiliki sisi pendalilan yang tepat. Ya. Karena seseorang yang paling utama tentunya adalah dia membersihkan apa yang ada dalam hatinya. Bukan pakaian secara fisik ya, pakaian secara kasat mata yang bisa dilihat, tapi apa? Apa yang ada di dalam hatinya. Ini yang hendaknya dia bersihkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebersihan hati atau kebersihan ya jiwa ini merupakan perkara yang sangat urgen. Perkara yang sangat penting sampai di awal-awal ayat, rangkaian ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam pertama kali adalah perintah kepada beliau untuk mensucikan batin beliau, untuk membersihkan hati beliau. Ya. Sehingga para penuntut ilmu, ya, dia juga harus memprioritaskan kebersihan hatinya. Hendaknya dia bersihkan hatinya yang akan dia pakai sebagai wadah ilmu, yang dia akan pakai sebagai tempat penyimpanan ilmu, dia bersihkan dari segala macam kotoran. Baik itu berupa asyahawat, demikian juga berupa asyubuhat. Ya, berupa syahwat, kotoran-kotoran kemaksiatan, demikian juga syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, hendaknya betul-betul dia bersihkan dari hatinya. Baik. Qala hafizahullah taala, kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadari makhlukin mithlik ila wasakhi thawbik fastahi min nadarillahi ila qalbik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, apabila engkau malu, ya, orang-orang melihat pakaianmu yang kotor, ya, manusia-manusia yang sama sepertimu, engkau malu kalau melihat mereka, ya, melihat engkau dalam keadaan pakaianmu kotor. Fastahi min nadarillahi ila qalbik. Maka malulah engkau apabila Allah subhanahu wa ta'ala memandang ke dalam hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khotaya. Dan dalam hatimu itu terdapat banyak sekali kebencian, terdapat banyak sekali keburukan, terdapat banyak sekali dosa dan kesalahan. Ya. Kalau kita malu, ya, kita memakai pakaian yang kotor kemudian dilihat oleh kawan-kawan kita, ya, orang-orang mengatakan, kenapa si fulan pakaiannya kotor? Nah, ini membuat kita malu. Ya, kita pun berusaha untuk tampil dengan pakaian yang bersih. Kita berusaha untuk tampil kepada di hadapan mereka dengan dibersihkan terlebih dahulu, pakaian kita dirapikan terlebih dahulu. Tapi kenapa kita tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan kita tahu Allah itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Ya, hati kita dipenuhi dengan dosa, hati kita dipenuhi dengan, ya, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, hitam kelam. Dan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berusaha untuk membersihkannya. Maka ini suatu hal yang kontradiktif. Ya, kita malu di hadapan manusia dengan pakaian kita yang kotor. Tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bergelimang kotoran. Ya. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang adalah hatinya. Ya, kata beliau di sini, qala Muslim, ya, qala Muslim Ibnu Hajjaj, Ibnu Al-Hajjaj rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj, ya, ini Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, sahibus sahih, penulis kitab As-Sahih, ini Sahih Muslim. Beliau membawakan sanadnya, qala haddatsana Amr, qala haddatsana Amr An-Naqib, qala haddatsana Katsir Ibnu Hisham, qala haddatsana Ja'far Ibnu Burqan an Yazid Al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada fisik-fisik kalian. Ya, kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Wa amwalikum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak melihat kepada rupa-rupa kita dan tidak melihat kepada harta-harta yang kita miliki. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Oleh karena itu hendaknya seseorang, terutama para penuntut ilmu, dia memperhatikan kebersihan hatinya. Dia memperhatikan ya kebersihan kalbunya dari berbagai macam kemaksiatan. Apalagi kalau dia ingin berhasil dalam menuntut ilmu, ini merupakan suatu hal yang sangat krusial, suatu hal yang sangat penting. Ya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar wawasan saja. Kita dapati orang-orang kafir, ya, orang-orang orientalis, mereka belajar, mereka memiliki ilmu. Ya. Padahal mereka bergelimang dengan kemaksiatan, dan kemaksiatan mereka yang terbesar adalah kekufuran. Maka bagaimana kita menjawab pertanyaan sebagian orang? Katanya, ya, yang namanya ilmu ini akan diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Lah itu para orientalis, mereka memiliki ilmu, padahal mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah, barakallahu fikum. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amalan. Ilmu yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wawasan saja. Ya, sehingga bisa saja orang-orang kafir itu ya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, bahkan dengan kekufuran yang mereka lakukan, mereka mendapatkan ilmu berupa wawasan. Akan tetapi apakah ilmu yang ada pada diri mereka membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu yang ada pada diri mereka kemudian ya membuat mereka menjadi sosok-sosok yang taat? Maka jawabannya tidak. Ilmu yang mereka peroleh hanya sekedar wawasan saja, bukan ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia betul-betul bersihkan hatinya dari segala macam kotoran. Ya, ilmu inilah yang kita harapkan. Ilmu yang membawa kita pada amalan. Ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, "Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Ini yang kita harapkan. Bukan ilmu sekedar wawasan sebagaimana yang dimiliki oleh para orientalis. Ya. Jadi jangan salah paham kemudian mengatakan bahwa lihat para orientalis mereka memiliki ilmu. Nah, ya. Ilmu yang mereka miliki hanya berupa wawasan saja. Bukan ilmu yang membawa mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair yang perlu kita perhatikan. Qala wahdhar kama ina nafsika allati mata kharajat alayka kusirta kasramuhani. Ya, kasramuhani. Kata beliau, wahdhar kama ina nafsik. Ya. Waspadalah atas keburukan jiwamu. Allati mata kharajat alayka kusirta kasramuhani. Yang apabila keburukan itu keluar dari dirimu, maka engkau akan hancur dalam keadaan hina dina. Ya. Mungkin kita bisa menyembunyikan keburukan dalam hati kita. Namun ketika kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, kita tidak berusaha untuk membersihkannya, maka dia akan keluar. Dan ketika dia keluar, kehinaan tersebut keluar, maka tidaklah yang tersisa pada diri kita, melainkan hanya kehinaan. Melainkan hanya kehinaan. Qala man tahara qalbahu fihi al-ilmu al-hal. Maka barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan melekat. Ya, ilmu itu akan melekat di hatinya. Wa man lam yarfa minhu najasatahu, ya, wada'ahu al-ilmu wartahal. Maka barang siapa yang tidak berusaha untuk mengangkat kotoran-kotoran dari kalbunya, maka ilmu itu akan berpindah dan meninggalkannya. Ilmu itu akan meninggalkan dirinya dan berpindah. Tidak akan bercokol, tidak akan menetap, tidak akan menancap pada kalbunya. Ya. Hanya singgah saja. Tapi kemudian tidak betah ilmu tersebut, lalu hilang dia, pindah dia. Ya, dari kalbu orang yang dipenuhi dengan yang kalbunya itu dipenuhi dengan berbagai macam kotoran. Ya. Qala, kemudian kata beliau, wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tulabil ilmi fi hadzal ma'kit ra'aita khalalan bayyinan. Ya. Apabila engkau mencermati, ya, apabila engkau mencermati keadaan sekelompok orang dari para penuntut ilmu, ya, bagaimana sikap mereka terhadap simpul ini, maka engkau melihat khalalan bayyinan, kekurangan yang demikian jelas, kesalahan yang sangat besar terjadi di antara mereka. Fa'aina ta'zimul ilmi min imri'in taqdu syahawat wa syubuhat fi qalbihi wa taruh. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan ilmu dalam keadaan syahwat dan syubuhat itu datang silih berganti ke dalam hatinya. Ya. Datang syahwat yang pertama, disusul dengan syubhat yang pertama, lalu disusul dengan syahwat yang kedua, syubhat yang kedua, terus menerus datang silih berganti ke dalam kalbunya. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengagungkan ilmu? Bagaimana mungkin orang yang keadaannya seperti ini akan bisa mengagungkan ilmu? Padahal sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam muqaddimah, ya, syarat seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni ketika dia mengagungkan ilmu. Tapi kalau dia sendiri, ya, tidak mengagungkan ilmu, dia buat hatinya sebagai wadah ilmu tadi, dia biarkan kotor, tidak ada pengagungan ilmu pada dirinya, ya, maka bagaimana ilmu itu bisa menetap pada hatinya? Ya. Qala tad'uhu suratun muharramah wa tastawihi maqalatun mujrimah hasuhu al-munkarat wa taladzud bil muharramat fihi gillun wa fasad wa hasadun wa inad wa nifaqun wa shiqaq anna liha'ula'i walil'in mahum minhu walahu wa ilayhim. Ya, dia, ya, terpanggil atau dia meladeni panggilan dari gambar-gambar yang diharamkan, ya, gambar-gambar yang tidak pantas dia lihat, kemudian dia dengarkan, ya, dia digoda oleh ucapan-ucapan yang dipenuhi dengan, ya, godaan-godaan untuk melakukan perbuatan dosa, ya, maqalatun mujrimah. Demikian juga wa hasuhul munkarat, dan dia selalu melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Wa taladzudzu bil muharramat, dia berlezat-lezat, ya, begitu menikmati perkara-perkara yang diharamkan. Fihi ghillun wa fasad, di dalam hatinya terdapat, ya, kebencian. Demikian juga terdapat kerusakan. Wa hasadun wa inad, pada hatinya terdapat hasad dan juga, ya, penentangan terhadap syariat. Wa nifaqun wa syiqaq, dalam hatinya terdapat kemunafikan dan terdapat permusuhan terhadap agama. Anna liha ula'i walil ilm, bagaimana dirinya akan mendapatkan ilmu. Mahum minhu wala huwa ilaihim, ya, dia menjauh dari ilmu dan ilmu pun itu menjauh dari dirinya. Ya. Orang yang tidak membersihkan hatinya, pada hakikatnya dia telah menjauh dari ilmu. Dan ilmu itu pasti akan menjauh dari dirinya. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Al-Imam Waqi' tadi kepada muridnya, yakni Asy-Syafi'i. Ya, wa nurullah lam ya'ti lil asi, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka, orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahal bin Abdullah, ya, berkata Sahal bin Abdullah, Sahal bin Abdullah bin Yunus Al-Tusturi, ya, beliau seorang ulama besar, ya, beliau meninggal di Basrah pada tahun 283 Hijriah. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tusturi, beliau mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Beliau mengucapkan ucapan yang senada dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur, haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Tidak akan bisa hati itu dimasuki oleh cahaya. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal, dan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wa jal. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah ilmu. Ya, maka haram ilmu itu masuk ke dalam sebuah hati yang di dalamnya terdapat perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jal. Ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahimahumullahu ta'ala. Taib. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau pada poin yang pertama, barakallahu fikum, ya, bahwa seseorang apabila dia ingin mengagungkan ilmu dan berhasil dia dalam menuntut ilmu, maka perkara pertama yang hendaknya dia lakukan adalah dia membersihkan wadah tempat ilmunya tersebut. Ya, yaitu kolbunya, hatinya. Hendaknya dia bersihkan hatinya agar kemudian hati tersebut bisa ditempati oleh ilmu dan ilmu itu betah, ya, untuk menetap di dalam hatinya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini poin yang pertama atau simpul yang pertama dari pengagungan ilmu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Qala al-ma'kidu tsani ikhlasun niyyati fi. Ya. Simpul yang kedua, poin yang kedua dari pengagungan ilmu adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Qala inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan niat dalam amalan ini merupakan pondasi, ya, merupakan pondasi amalan tersebut untuk diterima. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, dua pondasi utamanya ini terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, yang kedua adalah al-ittiba. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ya. Ini adalah syarat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima. Yang kedua adalah al-ittiba, ya, mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau ingatkan di sini, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amalan ini merupakan pondasi amalan tersebut untuk diterima. Ya. Wa sulamu wusuliha, demikian juga dia adalah tangga, ya, tangga untuk meraih, ya, atau pangga agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau wasullamu wusuliha, tangga untuk menuju, ya, diterimanya amalan tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan, ya, agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dalam keadaan lurus. Ya, dalam keadaan lurus. Jadi mereka diperintahkan untuk ikhlas. Di dalam syarahnya, ya, disebutkan, ya, Syekh menyebutkan dalam syarahnya, wa haqiqatul ikhlas syar'an tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Yang dimaksud, ya, dan hakikat keikhlasan secara syar'i, kata beliau, adalah membersihkan hati dari menginginkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, hakikatul ikhlas, hakikat dari keikhlasan secara syar'i adalah membersihkan hati dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah yang dia inginkan itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya wajah Allah Subhanahu wa taala inilah yang dia inginkan dari amalannya. Baik. Qala wa famadarul ikhlasi ala amrain. Lalu beliau menjelaskan, ya, bahwa ikhlas itu porosnya pada dua perkara. Poros ikhlas itu ada pada dua perkara. Ya. Yang pertama, tasfiyatul qalbi wa huwa takhliyatuhu min kulli syaibatin tukaddiruhu. Yang pertama adalah membersihkan hati, yaitu menghilangkan segala kotoran yang ada dalam hati. Wal akharu ta'alluqu tilka tasfiyah bi iradatillah. Kemudian dia mengaitkan kesucian atau penyucian, pembersihan hatinya tersebut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Fala yuzahimuha bi syai'. Dia tidak memenuhi hatinya tadi dengan segala sesuatu. Jadi hatinya tadi, yang ada dalam hatinya tadi hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yuzahimuha bi syai'. Kemudian dia tidak memenuhi hatinya tersebut dengan keinginan yang lain. Seperti apa? Katolabi Bahmadin. Seperti menginginkan tempat yang terpuji. Ya, dipuji-puji oleh manusia atau tempat yang terhormat. Ya, seperti menginginkan tempat yang terhormat. Ausana atau pujian. Ya. Au hadzin minad dunya atau bagian dari dunia. Ya. Jadi dia bersihkan hatinya dari keinginan-keinginan tersebut. Yang dia inginkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ikhlas dan dua poros dari keikhlasan. Dia bersihkan hatinya, kemudian tidaklah dia masukkan ke dalam hatinya, melainkan hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang ikhlas. Qala al-Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih. Berkata al-Imam al-Bukhari dalam kitab beliau al-Jami' al-Musnad as-Sahih. Ini nama asli dari kitab Sahih al-Bukhari. Ya, Sahih al-Bukhari itu adalah nama masyhurnya. Namun al-Imam al-Bukhari sendiri wallahu taala alam menamakan kitab beliau dengan atau memberi judul kitab beliau dengan Al-Jami', Al-Jami'il Musnad as-Sahih. Kitab Jami' Musnad Sahih. Ya. Jadi ini kitab Jami' al-Musnad as-Sahih karya al-Imam al-Bukhari. Qala wa Muslimun fil Musnad as-Sahih. Dan berkata Imam Muslim dalam kitab beliau Al-Musnad as-Sahih. Musnad as-Sahih ini nama asli dari kitab Sahih Muslim. Jami'ul Musnad, Jami'ul Musnad as-Sahih ini nama Sahih Al-Bukhari. Adapun Al-Musnad as-Sahih ini nama kitab Sahih Muslim. Qala walafdhu li Bukhari, adapun lafaz yang akan kita sampaikan ini diambil dari Sahih Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah, memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah. Qala akhbarana Malik, beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Al-Imam Malik. An Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. An Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. An Al-Qamah, dari Al-Qamah. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal al-a'malu bin niyat wa likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, ini dalil yang menunjukkan perlunya seorang penuntut ilmu untuk kemudian meluruskan niatnya. Ya, hendaknya yang dia cari adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala yang dia cari. Ya. Kenapa? Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau yang dia cari apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain balasan dari Allah, maka niscaya dia akan dapatkan. Namun dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dengan amalan tersebut. Ya, karena kelanjutan hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته على ما هاجر إليه. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu ya karena ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita untuk dia nikahi, maka maka hijrahnya tersebut akan dibalas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik, dengan apa yang dia niatkan. Qala wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, tidak ada yang mendahului dan berhasil ya meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu dari kalangan salafus salih melainkan dengan keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada seorang pun dari salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain yang berhasil menuntut ilmu tanpa keikhlasan. Ya. Tidak ada di antara mereka yang berhasil dalam menuntut ilmu melainkan ya diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan keikhlasan. Baik. Qala Abu Bakar Al-Marudhi, Al-Marudhi berkata Abu Bakar Al-Marudhi, Abu Bakar Al-Marudhi salah seorang dari muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, ya Abu Bakar Al-Marudhi salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yakni Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Abdullah, yang dia maksud adalah Ahmad bin Hanbal. Wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Kemudian orang tersebut menyebutkan di hadapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah bi hadza irtafa al-qaum. Dengan perkara ini ya kedudukan seorang kedudukan sebuah kaum akan terangkat, kata beliau. Ya, kedudukan sebuah kaum ini akan terangkat. Ini dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini dia tidak akan mendapatkan ketinggian derajat tersebut melainkan harus disertai dengan keikhlasan. Bihadza irtafa'al qaum, dengan kejujuran dan keikhlasan maka terangkatlah sebuah kaum, kata beliau. Kemudian kata beliau, wa inna ma yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasih. Hanya saja seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak bagian ilmu yang akan dia dapatkan. Ya. Apabila dia semakin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia akan semakin banyak semakin ikhlas dia dalam menuntut ilmu, maka akan semakin banyak kemanfaatan dan keberkahan yang akan dia dapatkan. Kemudian beliau sebutkan apa saja bentuk keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Kapan seseorang itu dikatakan dia ikhlas dalam menuntut ilmu? Beliau menyebutkan ada empat. Ya, ada empat perkara yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Qala hafizahullahu ta'ala, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Keikhlasan dalam menuntut ilmu ini tegak di atas empat pondasi. Biha tatahaqqaq niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan keempat pondasi ini maka terwujudkanlah ya niat seorang yang menuntut ilmu apabila dia menginginkan untuk mendapatkannya. Ya. Jadi apa? Niat yang ikhlas itu terwujudkan dengan empat perkara. Ada empat, apabila seseorang menginginkan dengan empat, menginginkan, ingin dia menuntut ilmu dengan karena empat perkara ini, motivasi dia untuk menuntut ilmu karena empat perkara ini, maka dia dikatakan sebagai orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa saja empat perkara ini? Yang pertama, qala hafizahullahu ta'ala, al-awwalu raf'ul jahli an nafsih. Dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Bita'rifiha ma'alayha minal ubudiyat. Ya. Dia ingin angkat kebodohan dari dirinya agar dia bisa mengetahui apa saja perkara ibadah yang diwajibkan atas dirinya. Ya, yang disyariatkan atas dirinya. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ya, dia ingin melaksanakan kewajiban ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia berusaha untuk mengangkat kebodohan, mengangkat ketidaktahuannya terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada dirinya. Wa iqafuha ala maqasidil amri wan nahi, dan juga untuk mengetahui perkara-perkara yang diperintahkan dan dilarang atas dirinya. Ya, jadi kita disebut ikhlas ya dalam menuntut ilmu apabila yang kita inginkan agar kita tahu mana perkara yang diperintahkan kepada kita, mana perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu, saya belajar, kenapa kamu belajar? Biar saya tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Apakah kemudian kita katakan bahwa ini orang tidak ikhlas? Jawabannya tidak. Kita katakan bahwa orang ini ikhlas. Karena ini termasuk pondasi keikhlasan dalam menuntut ilmu. Qala atsani, kemudian yang kedua, pondasi yang kedua. Kapan seorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Ketika dia meniatkan raf'ul jahli anil khalq. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratu wa akhiratuhum. Ya, salahu dunyahum wa akhiratihim. Yang kedua, dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, dari manusia. Dengan mengajarkan mereka, mengarahkan mereka terhadap perkara-perkara yang akan membawa kebaikan pada dunia akhirat manusia, dunia dan akhirat orang tersebut. Ini juga dikatakan orang ikhlas. Kenapa kamu menuntut ilmu? Ya, saya ingin bisa ngajarin orang, ya, ngajarin orang sholat yang benar, ngajarin orang bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, mengajari mereka bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini juga merupakan bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu, bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Qala ats-tsalitsu ihya'ul 'ilm wa hifdzuhu min ad-dhaya'. Kemudian pondasi yang ketiga yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu adalah apa? Ya, dia berniat untuk melestarikan ilmu tersebut dan menjaganya dari kepunahan, dan menjaganya dari kepunahan. Jadi dia ingin jaga ilmu ini, jangan sampai ilmu ini adalah warasatul anbiya, ya, warisannya para nabi, jangan sampai di tengah-tengah manusia kemudian ilmu ini hilang. Maka dia belajar ya untuk melestarikan ilmu tersebut dan menjaganya dari kepunahan. Qala ar-rabi'u al-amalu bil ilm. Kemudian yang keempat, dia niatkan agar bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ya, dia berniat agar bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ini empat pondasi yang disebutkan oleh beliau menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Apa saja itu tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, dia ingin melestarikan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Dan yang keempat, dia ingin untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Qala fal ilmu syajaratun wal amaru thamarah. Maka ilmu ini merupakan pohon dan amal ini merupakan buahnya. Wa innama yuradul ilmu lil amal. Hanya saja ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Nah, ini beliau memperkuat poin yang keempat tadi, al-amalu bil ilm. Ya, bahwa seseorang itu ketika menuntut ilmu, apa tujuan dia menuntut ilmu? ya tujuannya agar dia bisa beramal. Karena memang ilmu itu dituntut bukan hanya sekedar wawasan saja, ya, tapi untuk diamalkan, maka dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita singgung tadi, ya, ilmu yang berupa wawasan saja ini bukan ilmu nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan apa? Amalan. Ilmu yang membuahkan amalan. Kemudian kata beliau, walaqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna ya fawat al-ikhlas fi talabihim lil ilm atau fi talabihim al-ilma. Dan dahulu para salaf rahimahumullah, generasi awal Islam, semoga Allah merahmati mereka, yakhafuna fawat al-ikhlas fi talabihim. Mereka sangat mengkhawatirkan hilangnya keikhlasan dalam atau ketika mereka mencari ilmu. Fayatawarra'una aniddi'aihi la'annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Maka mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengklaim keikhlasan. Kita tidak akan dapati jarang kita dapati ya para ulama dari kalangan salafun salih kemudian mentazkiyah diri mereka sendiri mengatakan bahwa saya melakukannya ikhlas karena Allah, enggak. La annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim, bukan karena mereka tidak mewujudkan keikhlasan itu. Ya, tapi upaya mereka untuk menjaga keikhlasannya. Ya, jadi upaya mereka untuk menjaga keikhlasan tadi mereka tidak pernah mengklaim ya bahwa mereka telah melakukan suatu amalan dengan keikhlasan. Jadi tidak mengklaim bahwa dia melakukan suatu amalan dengan ikhlas ini merupakan tanda keikhlasan. Ya, tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang ikhlas ini merupakan tanda keikhlasan. Kemudian beliau berikan contoh di sini fahisyamun adastai adastawi. Ya. La fahisyamun adastawai dastawai. Hisham adastawai. Hisham adastawai, yani Abu Bakar Hisham adastawai al-Basri. Baik, sebentar. Maaf, HP saya dah mau habis baterainya. Baik. Kita kembali. Hisham Ad-Dastawai, beliau adalah Abu Bakar Hisham Ad-Dastawai Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriyah. Ya, ada pujian dari Al-Imam Syu'bah Ibn Hajjaj. Beliau mengatakan, Ma fin nasi ahadun aqulu innahu talabal hadith yuridu bihillah illa Hisham Ad-Dastawai. Syu'bah mengatakan, tidaklah ada manusia ya, yang bisa aku katakan bahwa dia menuntut ilmu atau mencari hadith. Ya, dia mencari hadith karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Hisham Ad-Dastawai. Kecuali Hisham Ad-Dastawai. Ya. Maksudnya di sini Al-Imam Syu'bah. Ya, Imam Syu'bah menyebutkan bahwa Hisham ini adalah orang yang sangat menjaga keikhlasannya. Kelihatan sekali dia menjaga keikhlasannya dalam mencari hadis, ya, dalam mencari hadis. Maka ini bisa terlihat dari ucapan Hisham saja ya. Pada ucapannya Hisham, wallahi kata beliau, ma astati'u an aqul. Ya. Wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman atlubul hadith uridu bihi wajhallah azza wajal. Ya benar apa yang dicapkan oleh Syu'bah tadi ya, bahwa Hisham ini adalah orang yang benar-benar apa, yang benar-benar menuntut hadis atau mencari hadis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelihatan dia sendiri mengatakan demi Allah ma astati an aqul, aku tidak bisa mengatakan inni dhahabtu yawman atlubul hadis uridu bihi wajhallahi azza wajal. Ya, ya. Saya tidak bisa untuk mengatakan, ya, tidak sanggup bagiku, demi Allah tidak sanggup bagiku untuk mengatakan sesungguhnya aku pergi pada suatu hari untuk mencari hadis ya dengan tujuan mengharap wajah Allah azza wajal. Ya. Jadi justru apa? Mereka sangat berhati-hati untuk mengklaim keikhlasan. Mengklaim bahwa mereka ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ini justru menjadi ciri-ciri mereka, menjadi ciri bahwa orang itu ikhlas. Apa cirinya seorang itu ikhlas? Dia tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Ini justru menjadi ciri orang yang ikhlas. Ya, kata beliau, demi Allah aku tidak sanggup untuk mengucapkan sesungguhnya aku pergi ya pada suatu hari untuk mencari hadis karena mengharap wajah Allah azza wajal. Ya. Qala wa su'ila al-Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillah? Contoh lain dari al-Imam Ahmad. Ya, bagaimana mereka ya sangat berhati-hati dari mengklaim bahwa diri mereka telah ikhlas. Al-Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau mencari ilmu karena Allah? Kalau orang yang tidak ikhlas dengan mudah dia kemudian mengatakan, iya saya ikhlas karena Allah. Tapi apa kata Al-Imam Ahmad? Ya, lillahi azizun walakinahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Unzuru, perhatikan apa yang menjadi jawaban Al-Imam Ahmad ketika ditanya, apakah engkau sudah menuntut ilmu karena Allah? Kata beliau, demi Allah, aziz. Ikhlas itu adalah suatu perkara yang agung, suatu perkara yang berat. Suatu perkara yang berat untuk diraih. Ya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi, perkara tersebut aku sukai, aku cintai, ya sehingga aku pun berusaha untuk mendapatkannya. Ini jawabannya Imam Ahmad ketika dia ditanya tentang keikhlasan. Apakah engkau sudah ikhlas dalam mencari ilmu, wahai Imam Ahmad? Tidak, ikhlas itu satu hal yang berat. Dia tidak mengatakan saya sudah ikhlas karena Allah. Tidak. Ya, keikhlasan itu adalah sesuatu yang berat, akan tetapi karena itu perkara yang aku cintai, maka aku pun berusaha untuk meraihnya. Kemudian kata beliau di sini, wa man daya'al ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Maka barang siapa yang ya meremehkan atau yang meremehkan keikhlasan, fatahu ilmun katsir, maka akan hilang darinya ilmu dan kebaikan yang banyak. Wa khairun wafir, ilmu dan kebaikan yang demikian banyak. Maka hati-hati kita ya, capek-capek untuk ilmu tapi kemudian tidak berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah, ya maka ilmu tersebut bisa hilang atau ilmu tersebut bisa saja tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Qala wa yanbaghi liqasidis salamati ayyatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kullih. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang menginginkan keselamatan, ya, bagi orang yang menginginkan keselamatan hendaknya ya pencariannya hendaknya dia dapatkan ya pencariannya itu dia dapatkan enggak hendaknya dia mencari pondasi yang utama ini yaitu keikhlasan fi umurihi kulliha pada setiap perkaranya. Hendaknya dia benar-benar memperhatikan, benar-benar mengupayakan ya yatafaqqad hadzal asl. Dia mengupayakan prinsip ini. Dia mengupayakan pondasi ini yaitu keikhlasan fi umurihi kulliha pada setiap urusannya. Daqiqiha wa jaliliha wa sirriha wa alaniha. Hendaknya dia usahakan pada setiap perkara. Ya, keikhlasan itu hendaknya dia upayakan pada setiap perkara. Perkara yang rumit, demikian juga perkara yang jelas, perkara yang tersembunyi, demikian juga perkara yang tampak. Maksud dari apa yang beliau ucapkan pada setiap perkara tanpa terkecuali. Ya. dalam menuntut ilmu, dalam amalan kesehariannya, dia mengupayakan keikhlasan dalam segala urusannya. Wa yahmilu ala hada tafaqqud shiddatu mu'alajati niyyah. Dan bagaimana caranya bagi dia untuk berusaha mendapatkan tadi, ya ini pencariannya tersebut, dia dapatkan dengan meluruskan niatnya. Selalu berusaha untuk meluruskan niatnya. Ya. Sebagaimana diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Perkara yang paling sulit aku sembuhkan ya atas diriku adalah niatku. Jadi perkara yang paling sulit untuk aku luruskan pada diriku adalah niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallab 'alayya, karena dia selalu berbolak-balik. Tapi selalu berusaha, kadang muncul ketika kita menuntut ilmu, ya niat-niat yang kurang baik. Tapi yang hendaknya kita upayakan adalah apa? Berusaha untuk senantiasa meluruskan niat tadi. Ya. Nah, ini terjadi pada Salafuna Saleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah satu imam tabi'ut tabi'in, beliau salah seorang tabi'ut tabi'in, wafat tahun 1161 Hijriyah. Beliau mengatakan, tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku atasi melainkan niatku. Karena dia selalu berbolak-balik. Ya, kita bisa bayangkan betapa sulitnya untuk meluruskan niat. Tapi yang diinginkan dari kita adalah usaha. Usaha bagaimana agar niat tersebut lurus. Balqala Sulaiman al-Hashimi. Ya, bahkan dikatakan oleh Sulaiman al-Hashimi. Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Ya, seorang rawi yang thiqah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah memuji beliau, ya, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu aqal min hadaini rajulain Ahmad bin Hanbal wa Sulaiman al-Hashimi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu, saya belum pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada dua orang ini. Yang pertama adalah Ahmad bin Hanbal, yang kedua adalah Sulaiman al-Hashimi. Maka Sulaiman al-Hashimi ini mengatakan, rubbama uhadithu bihadithin wahidin wali niyatun. Ya. Terkadang aku menyampaikan sebuah hadith, ya, dan ketika itu aku menyampaikannya dengan sebuah niat. Fa'idha ataitu ala ba'dihi tagayyarat niyati. Ya. Namun apabila aku berpindah kepada hadis yang lain, ya, maka niatku pun berubah. Ya, maka niatku pun berubah. Fa'idal hadithul wahid yahtaju ila niyat. Ya, menyampaikan satu hadis saja, kata beliau, menyampaikan satu hadis saja, ini membutuhkan kesungguh-sungguhan untuk menjaga niat. Jadi beliau rahimahullahu taala ketika menyampaikan hadis berhasil beliau jaga, satu hadis berhasil beliau jaga, tapi kemudian ketika menyampaikan hadis yang lain berubah niatnya. Apa yang beliau sampaikan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya usaha untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita, ya, senantiasa meluruskan niat kita. Mulai dari ketika kita ingin menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, dan bahkan setelah kita mengakhiri majelis kita. Ya, niat tersebut harus senantiasa dijaga. Inilah dua poin pertama yang disampaikan oleh al-Imam oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, dua poin yang penting untuk kita jaga dalam sebagai bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu, yakni hati kita. Kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Baik, Naqif Ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Ma'kidu Thalith, yaitu poin yang ketiga, yakni jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan kesungguh-sungguhan diri dalam menuntut ilmu. Selain niat yang ikhlas, ya, ilmu juga memerlukan kesungguh-sungguhan kita. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.